همام ibnu Munabbihin. Ini salah seorang generasi tabi'in dan murid dari para sahabat Nabi, murid-murid dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa dari beliau ini sehingga dikenal dengan, terkenal beliau dengan keistimewaannya, yaitu membukukan hadis-hadis yang ia dapatkan dari para sahabat. Dia bukukan, dia dapatkan, kemudian dia masukkan ke dalam buku. Yang istimewa di sini, dia mengumpulkan riwayat-riwayat per sahabat. Ya, misalnya dia meriwayatkan untuk pertama kali dari gurunya Abu Hurairah, seperti contoh di sini. Ya, jadi hadis Abu Hurairah semuanya nanti dibawa di awalnya. Sebelum membawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah, dia mengatakan seperti ini. Hadza, ini ucapan dia, hadza, untuk baris yang ketiga perkataan Hammam bin Munabbih, hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini, ya, maknanya seperti itu. Berikut ini adalah hadis-hadis yang kami dapatkan dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Untuk hadis yang kedua tidak perlu dia membawakan sanadnya lagi. Ya. Dia di awal saja sebutkan, inilah hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebut hadis yang pertama, kemudian disebut hadis yang kedua. Hadis yang kedua seharusnya pakai sanad, pakai sanad juga, tetapi dia cukupkan dengan hadis sanad yang pertama. Dia mengatakan inilah hadis yang kami dapatkan dari Abu Hurairah. Misalnya dia mendapatkan dari Abu Hurairah 100 hadis. Nanti dia 1 2 3 4 5 6 ketika beliau dalam kitabnya, dia punya kitab namanya Sahifa. Nama kitabnya Sahifa. Sahifa Hammam ibnu Munabbih. Ketika ada muridnya, ya, nanti meriwayatkan hadis dari beliau, dan nanti murid-muridnya meriwayatkan hadis dari jalan Hammam ibnu Munabbih dari Abu Hurairah. Mereka cara meriwayatkannya seperti sekarang ini dilakukan oleh Imam Muslim. Ya, cara meriwayatkan hadis Hammam bin Munabbih dari kitabnya Sahifa itu adalah membawakan sanadnya pertama kali. Nah, ini contohnya, hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW. Kemudian ada kata-kata fa dzakara ahadits, ya. Fadzakara ahadits minha, ya. Karena kan ketika diriwayatkan nanti diambilnya salah satu dari 100 hadis tadi. Kan 100 hadis tadi itu satu sanadnya. Ya, dipangkal sekali. Inilah hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, langsung bunyi hadisnya. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-50, ke-100 nanti. Nah, jadi ketika kita mengambil dari 100 hadis itu satu hadis. Satu hadis. Bagaimana cara meriwayatkannya? Nah, cara meriwayatkannya seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim di sini. Nanti perawi dari Wahab bin Nabi atau yang di bawah-bawahnya nanti mengatakan dari Hammam bin Nabi, ya. Ia berkata, nah, disebutkan sanadnya pertama tadi. Hadza ma haddatsana bihi Rasulullah Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi tadi yang mengambil satu hadis dari 100 hadis tadi mengatakan fa dzakara ahadits, maka Hammam ibnu Munabbih menyebutkan beberapa hadis di bawahnya. Salah satu dari hadis yang disebutkannya adalah ini yang disebutkan, yang diambil. Karena yang sekarang ini itu kan satu dari 100 hadis. Ya. Dengan satu sanad. Satu buah hadis maka disebutkan fadzakara ahadits, maka Hammam bin Munabbih menyebutkan beberapa buah hadis yang ia dapatkan dari Abu Hurairah. Salah satunya adalah ini. Ini yang istimewa dan dibahas oleh para ulama dalam ulama hadis, dalam pembahasan hadis. Bagaimana cara para perawi-perawi hadis meriwayatkan hadis Hammam bin Munabbih dari kitabnya Sahifa. Caranya adalah menyebutkan sanadnya pertama kali. An Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengatakan fa dzakara ahadits, maka Hammam bin Munabbih menyebutkan beberapa hadis yang ia dapatkan dari Abu Hurairah, salah satunya adalah hadis yang sekarang ini. Nah, begitu dia para ulama hadis dulu menyebutkan hadis Hammam bin Munabbih. Kemudian salah satu dari hadis yang dibawakan oleh Hammam bin Munabbih di sini adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya. Ya, salah satu dari hadis yang diriwayatkan oleh Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ghaza nabiyyun minal anbiya. Ya, salah seorang dari nabi melakukan peperangan. Ya, melakukan peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya yang perang itu bukan Nabi Muhammad saja. Karena orang-orang non-muslim, terutama ahlul kitab, orang Nasrani atau yang lainnya, menuduh bahwasanya Islam ini tersebar dengan pedang. Islam ini tersebar dengan pedang. Ya, justru jihad di jalan Allah, peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan syariat Nabi Muhammad saja. Bukan syariat Nabi Muhammad SAW semata, tetapi umat-umat terdahulu sudah berperang. Nabi Musa berperang. Nabi Musa berperang. Setelahnya Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, berperang. Ya. Nabi Sulaiman pun berperang. Ya. Hanya saja keistimewaan perangnya Nabi Sulaiman, bala tentaranya bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia, tetapi di sana ada makhluk-makhluk yang lain yang ikut, ya, menjadi bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hadis yang pertama, bahagian awal dari hadis ini, ghaza nabiyyun minal anbiya. Salah seorang dari nabi itu melakukan peperangan. Yang dimaksud di sini bukan nabi kita. Ya. Karena ini hadis nabi. Ya, hadis Nabi SAW, dia bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Salah seorang nabi melakukan peperangan. Faqala liqaumih, maka nabi itu berkata kepada kaumnya, ya, la yatba'ni rajulun qad malaka bud'a imra'atin. Ya. Janganlah mengikuti saya seseorang atau seorang laki-laki yang telah memiliki bud'a imra'atin. Ya, memiliki untuk menggauli, ya, hendak menggauli seorang wanita, maksudnya istrinya. Wa huwa yuridu an yabniya biha, dan dia ingin untuk untuk resmi menjadi pasangan suami istri, ya, untuk resmi menjadi pasangan suami istri. Wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni, hanya saja dia belum menggaulinya. Ini yang diingatkan oleh nabi tersebut, jangan sampai ikut berperang seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu. Qad malaka bud'a imra'atin, dia sudah akad sudah resmi menikah, cuma belum, ya, belum melakukan apa-apa. Wala akhara qad bana bunyanan walamma yarfa suqufaha. Ya, jangan pula seseorang ikut berperang bersama saya sementara dia, ya, telah mulai membangun sebuah bangunan, tapi bangunannya itu belum selesai, belum belum diatapi atau belum dibuat atapnya, artinya masih belum bisa difungsikan bangunan tersebut. Ini orang yang kedua yang tidak diizinkan perang oleh Nabi tersebut. Yang pertama yang sudah akad, ya, dari seorang yang hendak menikah, sudah resmi pernikahannya sah, tetapi dia belum bergaul, ya, belum melakukan hubungan badan. Walam maya bani. Kemudian yang kedua orang yang sedang membangun rumah, rumahnya belum selesai, baru separuh dan belum memiliki atap. Ya. Walamma yarfa suqufaha. Itu orang yang kedua. Kemudian wala akharu qad ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa muntadhirun wiladaha. Ya. Dan yang ketiga yang tidak diizinkan perang oleh Nabi tersebut adalah seseorang yang sudah membeli seekor kambing, ya, atau khalifatin, ya, kambing yang bunting, ya, yang hendak melahirkan, wa huwa muntadhirun wiladaha, dan dia masih menunggu-nunggu lahirnya anak kambing tersebut. Jadi dia dalam penantian untuk mendapatkan apa yang diingin diidam-idamkannya. Tiga jenis orang ini, ya, kondisinya sangat membuat dia tidak fokus berjihad. Yang pertama sudah nikah, belum mendapatkan apa dari tujuan dari pernikahan. Yang kedua sedang membangun, belum selesai bangunannya, belum diatapi. Yang ketiga membeli seekor hewan, yang seorang kambing yang mengandung bunting, dan memang sengaja untuk mendapatkan anak dia beli dalam kondisi demikian, tetapi belum melahirkan, masih dalam penungguan. Kalau manusianya artinya nunggu hari, tetap, maka ketika dalam kondisi demikian ia tidak dibenarkan di syariat Nabi tersebut untuk ikut berperang, karena nanti keseriusannya, kefokusannya dalam berperang itu tidak bagus, karena memikirkan apa yang tadi sedang ia lakukan. Ini pembahasan yang pertama dalam hadis ini. Yang pertama Nabi berperang, yang kemudian yang kedua sebagian persyaratan perang di masa dahulu. Ya, salah satu sebagian dari persyaratan menjadi seorang pasukan perang di masa Nabi-Nabi sebelumnya dahulu, salah satu dari mereka adalah harus fokus serius, ya, dalam berjihad dengan Allah. Dalam kondisi untuk menegakkan itu, maka ada beberapa ketentuan bagi seorang pasukan, yaitu dalam kondisi tiga tadi tidak dibenarkan ikut berperang, ya. Kemudian masuk kepada yang lain. Qala faghaza faadna lilqarya hina salatil asri aw qariban min dhalik. Maka Nabi tersebut pun, ya, berperang. Faadna lilqaryati, maka dia mendekati salah satu dari negeri yang akan diserang. Hina salatil asri, ketika salat asar. Ya. Ketika salat asar ini menunjukkan juga bahwa salah satu dari syariat yang menyeluruh selain dari jihad, ya, adalah salat. Ini syariat semua para nabi, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk ruku, untuk salat. Ini semua para nabi, termasuk Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam juga diperintah untuk salat. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Perintah untuk ruku, sujud, salat bersama orang-orang yang salat. Ya. Salah satunya di sini di antara yang kedua adalah syariat yang menyeluruh adalah salat, kemudian juga adanya salat di waktu sore di zaman dahulu. Ya. Ya, adanya salat di waktu di petang hari. Ya. Di sini jelaskan hina salatil asri au qariban min dzalik. Ketika penyerangan untuk senegeri yang tadi dituju, ya, dia sudah mulai mendekat untuk langsung menyerangnya, itu waktunya ketika salat asar atau mendekati salat asar petang hari, ya. Mendekati salat asar. Ini kejadiannya. Faqala, maka Nabi itu berkata, Nabi yang sekarang hendak berperang tapi matahari sudah hampir terbenam. Ya, sudah hampir terbenam. Maka Nabi itu berkata ke matahari, faqala lisyamsi, berkata kepada matahari, anti ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau wahai matahari disuruh, diatur. Maksudnya ada yang mengaturmu, ada yang menyuruhmu untuk berjalan, untuk terus berputar, untuk tenggelam, untuk terbit. Dan saya pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi tersebut. Ini menunjukkan bahwanya syariat jihad itu perintah Allah, bukan bawaan nabi-nabi. Ya, bukan nabi sendiri yang mensyariatkan, tapi Allah yang memerintahkan. Wa ana ma'murun, saya juga sekarang ini berperang diperintah oleh Allah. Dan perang di syariat Nabi Muhammad SAW juga perintah Allah. Ketika Allah belum memerintahkan, maka tidak ada perang. Walaupun kondisi kaum muslimin benar-benar terjepit, 13 tahun lamanya di Mekah benar-benar terjepit, satu orang kafir pun tidak ada yang mati. Padahal kaum muslimin itu ada yang kuat memang. Kalau satu lawan satu, ada yang bisa membunuh. Ya. Ada yang bisa, apalagi orang-orang yang benar-benar benci kepada Nabi. Itu orang sudah ada terkenal, Abu Jahal, Al-Walid bin ayahnya Khalid bin Walid, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, dan tokoh-tokoh yang benar-benar benci dan sangat menyakiti Nabi, itu orangnya dikenal untuk menghabis nyawanya sebentar oleh orang-orang yang sekaliber Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, ya, oleh yang lainnya, oleh Usamah bin Zaid, ya, oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun ketika itu dia masih remaja, tapi mampu untuk menghabisi nyawanya, tapi tidak sedikit pun, karena memang tidak disyariatkan oleh Allah untuk membunuh orang kafir, ya, tidak disyariatkan. Jadi di zaman di syariat Nabi Muhammad pun jihad itu ada ketentuannya. Bila mana Allah tidak memerintah, belum memerintah, maka tidak disyariatkan berjihad. Ya, tidak diperintah, tidak dilakukan oleh siapapun juga untuk berperang. Maka kembali kita kepada perkataan Nabi tadi kepada matahari, engkau diperintah, engkau diatur, saya juga diperintah, dan saya juga membawa aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma, Nabi tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihbisha 'alayya syai'an. Ya Allah, tahan matahari itu untukku sebentar. Maksudnya dia karena perjalanan yang panjang, kemudian tiba di negeri yang dituju hampir asar atau hampir asar, peperangan tentu tidak mungkin satu setengah jam, satu jam. Ya. Peperangan butuhkan waktu yang lama, dan tentu nanti ketika perang ada siang sudah hampir habis, tentu nanti akan ada akibatnya, nanti perangnya berlanjut ke malam hari dalam suasana yang gelap, nanti ini membahayakan. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma bisha alayya syai'an. Ya Allah, tahan matahari untukku sebentar. Fahu bisat alayya. Maka matahari itu pun ditahan agar tidak tenggelam pada waktu biasanya. Ya, ditahan. Ini kejadian nyata. Diceritakan oleh Nabi, bukan dongeng. Ya. Karena bisa saja dongeng-dongeng, cerita-cerita dongeng sekarang ini bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi ini cerita Nabi, bukan cerita orang-orang tua. Ini cerita Nabi, dan Nabi SAW menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Maka matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah yang mengatur perjalanan matahari. Ya, Allah yang nanti akan menerbitkannya ketika datang hari kiamat di barat, bukan lagi di timur. Ya. Allah menerbitkannya di barat dan tidak lagi di timur. Sekarang Allah masih menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat, dan tidak akan ada satu pun kekuatan yang bisa merubahnya. Bahkan pergeseran matahari ketika terbit terbenam itu tidak ada yang bisa mengubah posisinya. Makanya matahari itu tempat terbitnya berbeda, walaupun semuanya daerah timur terkadang berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqasimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Maka saya bersumpah, kata Allah, dengan pencipta, pengatur timur-timur. Ya, timur yang banyak, barat yang banyak. Maksudnya timur, tempat terbitnya matahari itu bukan satu tempat saja. Dia akan berpindah-pindah walaupun semuanya dari arah timur, tetapi banyak tempat-tempatnya. Begitu juga tenggelamnya. Kita juga bisa membedakan nanti ketika matahari posisinya di sini, di sana. Ya, ini semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan, mengabulkan doa Nabi tadi dan menahan terbenamnya matahari. Fahubisan alai hatta fatahallahu alai. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi ini sehingga negeri tadi berhasil ditaklukkan. Ya, negeri yang tadi dituju untuk diperangi ditaklukkan. Ya, ini penaklukan. Sudah ada di zaman masa dahulu, di zaman nabi-nabi dahulu. Ya. Bukan nabi saja yang menaklukkan. Ya, menaklukkan Romawi, menaklukkan negeri-negeri yang lain. Persia. Ya. Tetapi justru sebelumnya sudah ada peperangan. Qal. Ya, setelah berhasil ditaklukkan, ini lanjutan ceritanya. Fajama'u ma ghanimu. Maka harta yang didapatkan dalam perang itu pun dikumpulkan. Ini syariat Nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dikumpulkan harta yang sudah didapatkan. Fa'aqbalatin nar. Maka tiba-tiba datang api. Tidak tahu dari mana. Fa'aqbalatin nar lita'kulahu. Ya. Datang api untuk membakar dan menghabisi harta rampasan perang tadi untuk dilumatnya. Ya. Fa'abat antat amahu. Api itu datang untuk membakar timbunan harta rampasan perang tadi. Tiba-tiba api itu tidak bisa mendekat dan menjamah harta rampasan perang tadi. Ya, dia datang tetapi tidak bisa menjamahnya, tidak bisa menyentuhnya. Abad an tat'amahu. Enggak mau dia membakar timbunan harta rampasan perang tadi. Faqala, maka Nabi tadi heran dan bertanya, fikum ghululun. Berarti di antara kalian ada yang mencuri harta rampasan perang. Sudah dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ternyata ketika datang api untuk memakannya, inilah dalil bahwasanya harta rampasan perang itu dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW, sementara sebelumnya tidak. Praktek atau untuk prakteknya bagaimana? Dibiarkan harta-harta tersebut habis dimakan atau berkarat begitu saja oleh sinar matahari, lapuk oleh hujan. Nah, dikumpulkan semuanya kemudian nanti dibakar oleh api. Datang api untuk membakarnya tanpa dibakar. Ya. Tanpa disirami. Kalau sekarang kan disirami dengan bensin misalnya kemudian dibakar. Enggak. Tinggal ditumpukan, nah kemudian nanti ada api datang. Ya, api datang di hadapan para pasukan ini nanti, dan di hadapan mereka juga harta rampasan perang itu habis ludes dimakan api. Ya. Ketika kejadian ini, api tidak mau membakar. Ya, api itu tidak mau membakar. Dia datang tapi tidak mau membakar. Nabi yang memimpin perang ini berkata, fikum ghulul. Atau fikum ghulul. Berarti terjadi pencurian harta rampasan perang. Ya. Tetapi tidak tahu siapa yang mencuri. Karena ketika api itu datang, mesti semua harta rampasan perang itu ada terkumpul di sana. Kalau tidak, ya, dia tidak akan mau membakar. Ini menunjukkan bahwa api pun ya, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun fabayahu. Maka dikumpulkanlah semua pasukan itu per kabilah utusan masing-masing untuk berbaiat. Ya. Bahwa kabilah mereka satu persatu tidak mencuri. Padahal sudah pasti bahwasanya ada pencurian. Ya, maka dibaiatlah fabayauhu, maka mereka pun berbaiat untuk bersumpah bahwa mereka kabilahnya tidak mencuri. Falasiqat yadu rajulin biyadi. Maka ketika terjadi baiat, menunjukkan bahwasanya baiat juga terjadi di masa dahulu daripada nabi-nabi terdahulu. Ya, maka ketika berbaiat untuk menyatakan kabilahnya tidak bersumpah, salah satu dari utusan kabilah tadi ketika berjabat tangan dengan nabi ini, tiba-tiba tangannya tidak bisa dilepas. Ini bukti bahwasanya kabilahnya yang salah seorang dari anggota kabilahnya yang mencuri. Cuma orangnya belum dipastikan. Kalau tadi kan kabilah-kabilah yang tangannya utusan mereka yang tangannya tidak lengket dengan tangan nabi, berarti bebas. Kabilah pertama setelah baiat dan tidak ada kejadian apa-apa, bebas. Bebas, bersih dari tuduhan. Salah satu dari mereka ternyata lengket dia, tidak bisa dilepas. Jadi ini sudah dipastikan bahwa salah satu dari kabilahnya, anggota kabilahnya itu mencuri. Cuma orangnya belum tahu. Falasiqat yadu rajulin biyadih faqala fikumul ghulul. Maka nabi itu mengatakan berarti yang mencuri dari kabilah kamu. Ya. Faltubayi'ni qabilatuka fabayanhu. Maka dikumpulkanlah kabilah ya, orang yang tadi tangan utusannya itu lengket dengan tangan nabi, dikumpulkan semuanya, satu persatu kabilah ini akan dibayat. Karena tidak tahu siapa orangnya. Ya. Dibayat satu persatu, dia tidak mencuri, saya tidak mencuri, saya bersumpah di hadapan nabi ini dan berjabat tangan. Qala falasiqat biyadi rajulaini aw thalathatin. Setelah disumpah, dibaiat satu persatu dari kabilah orang ini, maka dua dan tiga dari atau tiga dari mereka lengket tangannya dengan tangan nabi ini. Berarti tiga orang ini atau dua orang ini yang mencuri. Mudah karena tidak perlu polisi kita lagi. Kalau seperti ini kan nabi ya. Ya, lengket tangan yang mencuri itu dengan tangan nabi ini. Ya. Faqala fiikumul ghulul antum ghalaltum. Kata nabi itu kepada yang tiga orang ini, pencurian dilakukan oleh kabilah kalian dan kalianlah orangnya. Karena sebelum itu kan belum tahu dia. Yang tiga orang ini atau dua orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Memang mereka mencuri. Ya. Makanya yang ketika yang utusan mereka baiat itu tidak diumumkan. Ya. Berbaiat dan tangannya lengket tidak diumumkan. Jadi setelah dia lengket, maka semua kabilahnya diambil satu persatu. Dan setelah didapatkan dua atau tiga orang ini, baru disampaikan kepada mereka bertiga bahwa terjadi pencurian untuk harta rampasan perang, dan pencuriannya terjadi pada kabilah kalian dan kalianlah ya, yang pelakunya. Qala fa'akhraju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahab. Maka ketiga-tiga orang ini atau dua orang ini mengambil atau menghadapkan kepada nabi ini mithla ra'si baqarah, seperti kepala sapi betina. Apa? Kayu emas. Subhanallah, besar sekali itu. Bukan emas batangan, emas kepala sapi. Ya. Kan tidak menariknya. Fa akhraju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahab. Ini mereka bertiga atau dua orang ini menyembunyikan emas sebesar itu. Maka setelah pasti mereka pencurinya, mereka datangkan barang dihadapkan kepada Nabi, dikembalikan kepada Nabi tersebut. Qala fa wada'uhu fil mali wa huwa bis-sa'id. Maka emas yang sebesar kepala sapi itu ditumpukan di tempat onggokan harta rampasan perang tadi yang terletak di hamparan yang luas. Setelah dibalikkan emas sebesar kepala sapi itu, tiba-tiba datang api lagi. Fa'akbalatin nar fa'akalat. Datang api lagi, kemudian barulah api itu memakan dan melumat semua harta termasuk emas sebesar kepala sapi. Falam tahillal ghanaimu li ahadin min qablina. Ya, kata Nabi setelah bercerita tadi tentang kisah Nabi yang tadi, dia mengatakan falam tahillal ghanaim, maka tidaklah halal harta rampasan perang li ahadin, untuk seorang pun dari Nabi sebelum kita, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Zalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa ini disebutkan juga oleh Nabi alasannya, hikmahnya, kenapa tidak dihalalkan untuk umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya dan dihalalkan untuk nabi dan umatnya, yaitu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ra'a dha'fana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kelemahan kita, ya, wa ajzana dan lemah, apalagi bahasa lain, kurang mampu, dan kekurang mampuan kita, lemah, kurang mampu, ya, loyo. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat kekurang mampuan kita, kelemahan kita, keloyoan kita umat akhir zaman ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan, ya, fatayyabaha lana, maka harta yang kotor itu dijadikan baik untuk kita. Karena perang kita itu perang yang berat, karena kekuatan badan kita tidak seperti umat terdahulu. Mereka kalau berperang dengan mudahnya mereka berperang, tapi kita karena lemah, kemampuan kita terbatas, ya, badan kita tidak sekuat mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan mengobati kelemahan kita itu dengan menghalalkan harta rampasan perang yang kita dapatkan. Itulah hikmahnya disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini satu-satunya di bawah bab ini, dan banyak pelajaran yang tadi telah kita ambil. Pertama, perang itu bukan Islam saja, ya, ini bantahan untuk umat, orang-orang yang menuduh secara keji, ya, karena dia tidak mengenal Islam dan juga tidak mengenal agama yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam. Syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam. Ternyata sebelum Islam sudah ada jihad, sudah ada salat, dan aturan-aturannya, syariatnya juga berbeda-beda. Seperti juga taubat sudah ada di zaman dahulu, semenjak Nabi Adam sudah ada taubat, dan proses taubatnya berbeda-beda. Di umat Nabi Musa taubatnya setelah taubat mati. Ya, kalau orang yang bertaubat setelah taubat dia harus mati. Menunjukkan bahwasanya dia kalau sudah bertaubat langsung masuk surga. Sementara adanya istilah tobat sambalado itu di zaman kita. Karena tidak ada yang setelah tobat dia mati. Kalau seandainya setelah tobat itu mati, maka tidak ada tobat sambalado. Orang pasti akan serius tobatnya. Ya. Ini juga kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena lemah, kekurang mampuan, maka disesuaikan oleh Allah syariatnya dengan kelemahan kita. Ya. Inilah hadis di bawah bab 11. Dan selain dari hadis ini banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang bunyi bab tadi, bahwasanya halal harta rampasan perang untuk umat Nabi Muhammad saja. Selain dari hadis yang tadi, juga ada hadis-hadis yang pendek yang lain, seperti yang telah kita sebutkan dahulu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya saya diistimewakan oleh Allah dengan 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah untuk nabi-nabi sebelum saya. Salah satunya apa? Ini dia. Harta rampasan perang disyariat dihalalkan untuk saya, dan sementara untuk nabi-nabi sebelum saya tidak. Ya. Kemudian syafaat, ya, bahwasanya dibukakan kesempatan untuk memberikan syafaat sebanyak-banyaknya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW setiap nabi itu diberikan syafaat atau diberikan salah satu doa. Salah satu doa setiap nabi yang doa, apabila dia gunakan bahagia doa ini, doa yang diistimewakan ini, maka langsung didapatkan hasilnya, ya, seketika dapat hasilnya. Dan semua para nabi telah menggunakan doa ini di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang maksud dengan juga keistimewaan. Kecuali kalau saya simpan dan saya tidak gunakan. Padahal Nabi SAW sebenarnya sangat membutuhkan doa tadi dalam hidupnya ketika dia berdakwah. Tetapi karena besarnya cinta dia kepada umatnya, maka dia simpan untuk mendoakan umatnya nanti. Makanya dia yang nanti yang memiliki telaga, yang umatnya yang paling banyak meminum dari air telaga tersebut, dia yang ini yang nanti tegak di berdiri di sirat, ya, untuk mendoakan umatnya. Di sirat itu di jembatan yang dibentang di atas neraka, api di bawahnya, kemudian ada pengait-pengait yang bermunculan dari neraka untuk mengait orang-orang yang ada di dalam di atasnya, ya, semuanya, ya, akan lewat di sana. Dan Nabi SAW di pangkal sirat datang berdiri, kemudian dia mendoa, Rabbi Salim Salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Sama nabinya siapa nih? Tidak disebutkan. Kenapa? Ingin berkenalan? Ya. Selama Nabi kita tidak menyebutkan namanya, karena Nabi ribuan jumlahnya. Rasul saja 300-an lebih rasul. Ya, 300-an lebih rasul, bukan 25. 300-an lebih rasul yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru diturunkan kita. Ya. Dengan syariat yang baru kemudian diperintah untuk menyampaikan, dan biasanya rasul itu diutus oleh Allah setelah terjadi kesyirikan. Setelah terjebak sebar luas kesyirikan. Sementara Nabi, terkadang dia wahyu diterimanya, wahyu untuk syariat Nabi sebelumnya. Seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Kemudian yang 10 orang saudara Nabi Yusuf. 10 orang Nabi Yusuf yang telah yang telah mencampakkan dia. Dimasukkan ke dalam lubang sumur yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, itu semuanya nanti akan jadi nabi semuanya. Akan jadi nabi. Dan kenabian mereka itu melanjutkan atau membawa syariat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf di bawahnya. Mereka nabi, dan selama kita tidak dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya nama nabi-nabi tertentu, ya, seperti 25 nabi itu kan diperkenalkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-An'am ada beberapa ayat itu 18 nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am kalau saya tidak salah. Sekaligus ada beberapa ayat, ada sekitar 5 atau 6 ayat 18 nabi disebutkan oleh Allah. Ya. Sekaligus di situ beberapa ayat mengumpulkan 18 nabi. Ya. Intinya yang di kaidah kita keimanan kepada nabi itu, yang diperkenalkan nama nabi itu oleh Allah atau nabi oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita imani adanya Nabi Hud. Ya, kita beriman dengan nabi yang ada yang namanya Hud, dengan nabi yang namanya Ibrahim, dengan nabi yang namanya Dzulkifl, Ilyasa, Ilyas, ya, Yunus dan seterusnya, karena kita mendapatkan nama tersebut. Sementara untuk yang tidak kita kenali namanya dan tidak diperkenalkan kepada kita, kita yakin dia nabi walaupun kita tidak mengenal namanya. Sekarang ini kita yakin bahwa semua sekarang ini adalah mendapatkan naungan malaikat, dan kita semuanya beribadah walaupun kita tidak kenal nama semuanya. Karena wajib Ustaz Asmi menanya semua nama yang hadir? Tidak. Ya. Seperti itu pula lah Nabi. Jadi untuk Nabi yang ceritanya disampaikan oleh Nabi di sini, itu tidak diberitahukan oleh Nabi kita namanya. Bisa saja Nabi yang terkenal itu, salah satu dari Nabi yang kita kenal, dari 25 Nabi itu, bisa saja Nabi-Nabi yang sekian banyak Nabi. Ya. Saya pernah mendengar bahwasanya yang ada peperangan yang kemudian minta ditangguhkan Nabi Yunus, Nabi apa? Ketika perang dengan Talut. Bisa saja. Bisa saja. Ya. Dan tentu cerita yang disebutkan Nabi Talut ya, Talut, ya, salah seorang yang soleh. Kita juga tentang Talut ini, apakah dia nabi atau hamba soleh, terjadi perbedaan. Seperti juga Luqman, terjadi perbedaan pendapat ulama. Khadir, terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah nabi atau orang hamba yang soleh saja. Untuk itu kita harus mengenal riwayatnya tadi. Ya, kalau memang riwayatnya jelas, berarti apakah ceritanya dua, ini satu dan itu satu, atau yang dimaksud nabi di sini adalah nabi yang disebutkan adalah Talut tadi. Ya, berarti Nabi Daud. Berarti Nabi Daud. Atau kisah juga Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun ketika hendak masuk ke Baitul Maqdis, ini juga ceritanya. Cuma sekarang selama tidak ada penjelasan Nabi dalam riwayatnya sekarang ini, kita tidak memastikan. Cerita untuk menahan matahari itu bukan satu dua. Ya. Seperti riwayat dari Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, ya, murid Nabi Musa, teman dekatnya dan teman perjalanan Nabi Musa, dan bahkan dia sebagian pendapat mengatakan dia juga nabi. Dia juga ketika masuk ke Baitul Maqdis, ya, sampai di Baitul Maqdis itu sudah hampir tenggelam matahari, maka dia meminta mengatakan seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah itu atau ini. Yang jelas selama ini lafaznya umum adalah seorang nabi dan tidak diperkenalkan siapa namanya, maka kita tidak bisa memastikan, kecuali kalau kita mendapatkan riwayat yang mengatakan ceritanya tiga kali atau dua kali, ya, atau lebih dari tiga kali, maka kita bisa mengatakan bahwasanya ini kisahnya lain, itu kisahnya lain, atau kisahnya satu kali dan kejadiannya terjadi pada orang-orang yang tadi disebutkan namanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita lanjutkan ke bab yang ke-12. Ya. Bab yang berbunyi Babul Anfal. Bab Al-Anfal. Al-Anfal itu nama suratnya. Ya, Al-Anfal. Berarti Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Ya. Al-Anfal itu, surat Al-Anfal itu harta rampasan perang. Karena di situ nanti Allah detailkan pembagian harta rampasan perang yang benar-benar harta rampasan yang diambil dari musuh dengan peperangan. Karena terbagi dua harta musuh yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, yang pertama namanya anfal, atau dalam bahasa lain namanya apa? Ghanimah. Ya. Wa'lamu annama ghanimtum. Nanti dalam soal anfal itu ada penjelasan detail dari Allah. Ya. Ada yang kedua namanya Fai'un. Itu yang kita bahas dalam tafsir surah Al-Hasyr. Ya, yang di situ juga dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa-siapa saja yang mendapatkannya. Fai' itu adalah harta musuh yang dikumpulkan tetapi bukan disebabkan oleh peperangan. Tidak ada satu pun seorang pun dari pasukan yang menebaskan pedangnya, melepaskan panahnya, yang melemparkan tombaknya, sama sekali tidak ada. Ya. Tapi musuh takluk begitu saja, seperti Bani Nadir itu. Bani Nadir kan ada terjadi peperangan. Ya. Ada peperangan, tidak ada musuh yang dibunuh. Mereka nanti yang menyerah kalah, kemudian mereka diusir dari perkampungan mereka dan pindah ke Khaybar. Ya. Nah, dan harta Khaybar ini, harta Bani Nadir ini nanti menjadi fai. Ya, itu pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah. Sementara dalam surah Al-Anfal itu sendiri, itu harta rampasan perang yang didapatkan dengan perang. Musuh ditaklukkan dengan cara perang, banyak korban berjatuhan termasuk dari kedua belah pihak, tetapi musuh yang kalah, maka harta rampasan perangnya dinamakan dengan ghanimah atau anfal. Ya. Ini bab yang ke-12, harta rampasan perang. Kita baca hadis yang pertama. Nomor berapa? 4492. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Simakin an Mus'ab ibn Sa'd an abihi qala akhadha bi min al-khums sayfan fa'ata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hab li hadha fa'aba فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول dan seterusnya. Ya. Hadis ini bermula dari ayahnya Mus'ab ibn Sa'ad, mungkin Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tidak ada penjelasan dari Imam Nawawi. Ya. Kemungkinan Sa'ad bin Abi Waqqas yang bercerita, akhadha bi minal khumsi sayfan. Ya. Akhadha bi terjemahannya apa? Ayahku mengambil seperlima bagian dari harta rampasan perang. Akhadha abi. Ya, saya salah baca. Akhadha abi. Ya, ayahku mengambil seperlima, mendapatkannya. Seperlima dari harta rampasan perang berupa pedang yang ia dapatkan. Fa'ata bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala habli hadha fa'aba. Ya. Qala akhadha abi min al-khumsi. Ya, jadi ayahku mengambil dari seperlima bagian untuk pasukan itu. Ya, diambilnya pedang, belum dibagi-bagi tapi diambilnya, kemudian dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tertarik kali dengan pedang tersebut. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, habli hadha, ya. Berikan untuk saya ini, pedang ini, maksudnya sebagai bahagian saya. Fa'aba, maka Nabi SAW menolak, ya, permintaan saat ini. Lalu dia, maka Allah SWT turunkan, fa'anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka anil anfal. Mereka meminta kepadamu atau bertanya kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Maka qulil anfalu, sampaikan kepada mereka bahwasanya harta rampasan perang itu lillahi war rasul. Lillahi war rasul. Lanjutan ayatnya apa? Ya, surat Al-Anfal ayat berapa? Satu, ya. Kita lihat. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu qulillahi qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha. Ya. Di situ tidak ada uraian yang langsung, cuma secara umum, ya. Secara umum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Qul anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini umum. Ya, anfal itu milik Allah dan milik rasulnya. Ya. Nanti akan ada rincian pada beberapa ayat setelahnya. Wa'lamu, ayat yang ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ini beberapa bahagian yang akan mendapatkan harta rampasan perang, disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-41. Jadi permintaan saat tadi tidak dikabulkan oleh Nabi karena memang aturan rampasan perang itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan permintaan orang per orang. Bukan permintaan orang per orang. Ini satu dari tuntunan pembagian harta rampasan perang bukan permintaan tetapi pembagian. Bukan permintaan tetapi pembagian. Yang membaginya langsung Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang akan mengeksekusinya Nabi. Ya. Akan mengeksekusi pembagian itu Nabi SAW. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita baca, ini yang terakhir insyaallah hari ini kita baca. 4493 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa bin Bashar wal lafdhu li bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb an Mus'ab bin Sa'd an abihi qala nazalat fiyya turun, kata Sa'ad, turun tentang aku arba'u ayatin, 4 ayat. Asabtu sayfan fa'ata bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah naffilniha, kata Sa'ad, saya cerita turun tentang saya 4 ayat dalam Al-Quran, penyebabnya adalah saya membawa atau mendapatkan satu buah pedang dalam di medan perang, kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya rasulullah serahkan atau bagikan pedang ini untuk saya. Faqala dha'hu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan dia. Ya. Tsumma qama, kemudian dia berdiri, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dha'hu min haitsu aqadtahu. Ya, kata Nabi kepada Sa'ad, letakkan atau balikkan di mana kamu dapatkan pedang ini. Ya, balikkan ke tempat di mana kamu dapatkan pedang ini. Tsumma qama faqala naffilniha, naffilnihi ya Rasulullah. Kemudian dia ulang kembali, ya Rasulullah serahkan pada saya. Betul-betul dia tertarik sekali dengan pedang ini, berkali-kali dia minta, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dha'hu, letakkan dia. Faqam faqala ya Rasulullah naffilnihi au uj'al kaman la ghana'a lahu. Ya Rasulullah serahkan kepada saya, apakah saya dijadikan seperti orang yang tidak memiliki kekayaan, orang yang meminta-minta tidak punya-punya. Ya, seperti itu nampaknya kena berkali-kali meminta, seakan-akan dia tidak punya pedang. Ya, itu yang dikatakan oleh Sa'ad kepada Nabi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dha'hu min haitsu akhadtahu, tetap saja dia mengatakan balikkan ke mana atau ke tempat yang kamu dapatkan. Qala fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini sebagai sebab nuzulnya adalah kisah tadi. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, katakanlah sungguhnya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Bukan yang akan mendapatkannya Allah dan Rasulnya saja, tetapi nanti akan dibagi langsung oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang akan membagi-bagikan pembagian-pembagiannya, yang akan mengeksekusi pembagian adalah Nabi SAW. Bukan datang orang per orang, ini bagian saya Rasulullah, ini untuk saya, ini saya serahkan untuk saya, tidak. Tetapi yang akan membagikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi yang akan langsung melakukan pembahagiannya. Ini dua hadis telah kita dapatkan tentang proses pembahagian harta rampasan perang itu bukan pasukan tadi nanti mengambil yang dia sukai kemudian dia minta ini untuk saya, ini untuk saya, ini untuk saya, tidak. Tetapi yang dilakukan adalah mereka menerima pembahagian. Mereka menerima pembahagian. Ini dua hadis dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.